dan berbatu. Namun ku harus mampu menempuh bersama beban di batinku. Ku datang berlumur debu, ku pergi bersama payu. Di antara gelisah dan ragu, ku coba untuk tetap kuku. Di kegelapan.